Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Ikhwati fillah, baik yang hadir di Masjid Al-Furqan Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja baik Jabodetabek melalui 756 AM ataupun yang ada di Bandung, di Pontianak, di Lampung, di Berau, di Tanjung Pinang, di Cirebon, dan di beberapa kota lain yang juga ikut menyiarkan siaran ini, juga yang mengikuti lewat streaming Radio Roja manapun, serta para pemirsa TV Roja yang Allah Azza wa Jalla muliakan. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang masalah tauhid. Kemarin Jumat yang lalu kita sedang membahas bab tentang bahwa penyebab kufurnya Bani Adam dan penyebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena sikap ghullu terhadap orang-orang soleh. Ghullu artinya berlebih-lebihan dalam menyanjung, dalam memuji sampai pada tingkat kultus yang akhirnya terjerumus ke dalam penyembahan. Kita sudah bahas beberapa dalil tentang masalah itu, di antaranya yang terakhir kemarin Al-Qur'an surah Nuh ayat 23 bahwa tokoh kafir di kalangan umat Nabi Nuh berkata wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wala yabutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, jangan juga ditinggalkan wad, suwa, yaguth, ya'uq, dan nasr, lima nama-nama yang soleh yang pernah ada di zaman mereka dahulu, kemudian meninggal, lalu dikultuskan sampai dibuat patungnya, sampai akhirnya disembah. Penyembahan kepada patung-patung mereka lahir karena sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Kita lanjutkan ke dalil berikutnya yang menjelaskan terlarangnya sikap gulu atau berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Dalil berikutnya ini sebuah hadis yang diterima dari Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuturuni kama ataratin Nasara ibna Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan putra Maryam. Putra Maryam maksudnya Nabi Isa. Nabi Isa dikultuskan oleh orang-orang Nasara. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba. Maka katakan oleh kalian hamba Allah dan utusannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Hadis ini melarang manusia bersikap itra kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana itra'nya orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Apa makna itra'? Itra' adalah al-mubalaghatu fil madah. Berlebih-lebihan dalam memuji. Berlebih-lebihan dalam menyanjung. Baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Larangan ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Artinya jangan menganggap aku sebagai sesembahan atau dianggap sebagai anak Allah. Karena begitulah sikap orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa. Dianggap anak Allah dan dianggap sesembahan. Oleh karena itu, Busairi menyatakan, da' maqalahun Nasara anna Isa alaih salatu wasalam ibnullah au thalithu thalatha wal baqi amla'a fammaka fi madhi walau bima la yurdih. Tinggalkan oleh kalian seperti ucapan Nasara kepada Isa bahwa Isa itu anak Allah dan salah satu di antara tiga Tuhan, tiga sesembahan. Lalu mulutmu dipenuhi dengan pujian yang berlebihan walaupun Nabi Isa sendiri tidak ridho dipuji seperti itu. Ini makna yang pertama. Makna kedua, larangan ini umum. Melarang seluruh penyerupaan dengan berlebih-lebihannya orang-orang Nasara tentang Isa. Tentang Isa bin Maryam. Karena apa? Karena berlebih-lebihan itu bisa menjadi penyebab terjerumusnya mereka ke dalam sikap menyembah. Coba lihat orang-orang Nasara kepada Nabi Isa. Mereka menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang berawal dari sikap ghullu atau berlebih-lebihan tersebut. Oleh karena itu, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, li'anna itra'an Nasara Isa ibn Maryam sababuhu al-ghullu fi hadzal rasul karim. Bahwa sikap berlebih-lebihan ini atau sikap itra mengkultuskan ini, mengkultuskan Nabi Isa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, penyebabnya adalah sikap berlebih-lebihan. Dari berlebih-lebihan lahir kultus kepada Nabi yang mulia ini, lalu menjadikan Nabi Isa ini dianggap sebagai anak Allah dan salah satu dari tiga sesembahan di kalangan orang-orang Nasara. Lalu Nabi menegaskan, aku hanyalah hamba, maka katakan olehmu hamba Allah dan utusannya. Perkataan Nabi SAW yang menyatakan innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba, maknanya aku tidak memiliki hak rububiyah dan hak uluhiyah yang khusus bagi Allah. Selama-lamanya aku tidak akan pernah memiliki hak itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan oleh kalian hamba Allah dan utusannya. Aku ini hanyalah hamba Allah dan utusannya. Nabi mensifati dirinya dengan dua sifat di dalam ucapannya ini. Sifat pertama hamba, sifat kedua adalah utusan. Dan inilah sebenar-benar sifat dan semulia-mulia sifat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia sifat bagi manusia adalah ketika manusia itu oleh Allah disebut sebagai hamba Allah. Coba lihat Al-Qur'an. Al-Furqan ayat 63. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang apabila mereka berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan tawadhu. Pujian Allah ini kepada orang yang tawadhu. Dan ketika Allah memuji orang yang tawadhu, Allah menyebut orang itu dengan sebutan hamba. Lihat para nabi atau para rasul. Para nabi, para rasul adalah jabatan yang mulia di kalangan manusia. Agung. Tapi ketika Allah menyebut para nabi, para rasul tersebut, mereka semua oleh Allah disebut dengan sebutan hamba-hamba kami. Coba lihat Al-Quran surah As-Saffat ayat 171. Allah berfirman, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Dan sungguh telah berlalu kalimat-kalimat kami bagi para hamba utusan kami. Yang dimaksud para hamba utusan kami siapa? Para rasul. Oleh Allah disebut dengan sebutan para hamba. Lihat ketika Nabi SAW diisrokan oleh Allah Azza wa Jalla. Isra ini kedudukan yang agung, jangankan manusia biasa, nabi atau rasul lain tidak ada yang diisrokan seperti beliau, enggak ada. Satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang diisrokan oleh Allah hanyalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Isra ini sebuah prestasi yang agung. Kedudukan anugerah yang luar biasa. Dan ketika Allah menerangkan diisrakannya Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, Allah menyebutnya dengan sebutan hamba. Coba lihat surah Al-Isra ayat yang pertama. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haula. Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra bi'abdi, telah mengisrakan hambanya. Hambanya yang dimaksud di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menyebut subhanalladzi asra bi nabihi atau bi rasulihi atau bi Muhammadin, enggak, tapi bi abdihi. Disebut dengan sebutan hamba. Oleh karena itulah, maka ketika seorang manusia menghambakan dirinya kepada Allah, semakin kadar penghambaannya kepada Allah semakin kuat, semakin mulialah dia. Semakin seseorang merasa hina di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah, semakin dia menghinakan diri dan merendahkan diri di hadapan Allah, semakin tinggi dan mulialah kedudukan orang itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka Allah melalui lisan Rasulnya, juga di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, lebih mendahulukan penyebutan hamba daripada rasul. Coba lihat hadis tadi, kata Nabi, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasulihi. Aku hanyalah hamba, maka katakan oleh kalian hamba Allah dan utusannya. Hambanya dulu disebut, baru utusan. Lihat juga Al-Quran surah As-Saffat 171 tadi, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Dan sungguh telah berlalu kalimat-kalimat kami bagi hamba-hamba kami, para utusan kami yang telah kami utus. Jadi Allah lebih dahulu menyebut hamba daripada rasul, padahal risalah kerasulan sebuah kedudukan yang sangat agung, tapi penghambaan statusnya sebagai hamba Allah lebih mulia dan lebih agung lagi. Berdasarkan hal itulah, maka di dalam salat tasyahud Nabi SAW mengajarkan kepada kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hambanya dulu disebut sebelum rasulnya. Inilah susunan kalimat yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibaca di dalam salat atas wahyu dari Allah azza wajalla. Ketahuilah bahwa hak Allah dan rasulnya ini ada tiga macam. Pertama, ada hak yang khusus bagi Allah. Tidak dimiliki oleh selain Allah, tidak dimiliki oleh malaikat, oleh nabi, oleh rasul, apalagi manusia biasa. Hak ini adalah hak yang khusus bagi Allah, seperti hak rububiyah, hak uluhiyah, hak asma wa sifat. Hak rububiyah itu contohnya umpamanya meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb. Selain Allah tidak ada lagi Rabb itu pencipta. Selain Allah tidak ada lagi pencipta lain. Rabb itu juga maknanya Malik yang merajai. Rabb itu juga maknanya Raziq. Rabb itu juga maknanya adalah Al-Mudabbir yang mengurus seluruh urusan. Rabb juga mencakup makna yang memberi manfaat, memberi madarat, yang menghidupkan, yang mematikan. Semuanya itu hak Allah, tidak boleh dinisbatkan kepada selain Allah. Hak uluhiyah artinya hak untuk disembah. Tidak boleh ada yang disembah selain Allah azza wajalla. Juga yang ketiga, hak yang berkaitan tentang asma wa sifat. Ini tiga perkara ini penjelasan tentang jenis-jenis tauhid. Inilah hak pertama yang hanya murni milik Allah azza wajalla. Kedua, ada hak yang hanya milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak Rasul atau seluruh kaum mukminin, baik yang sezaman dengan beliau ataupun yang tidak sezaman sama beliau seperti kita ini, hak tersebut adalah hak untuk ditolong, dibela, dimuliakan, dihormati dengan penghormatan dan pemuliaan yang layak bagi dirinya dan tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh syariat. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah hak yang bersama-sama dimiliki oleh Allah dan Rasulnya, yaitu hak untuk diimani. Allah wajib diimani, Rasul juga wajib diimani. Makanya sering digandengkan, aminu billahi wa rasulihi, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat itu bagian dari aplikasi iman. Nah, Ketiga jenis hak tadi oleh Allah, tiga-tiganya dijelaskan dalam satu ayat. Surah Al-Fath ayat yang ke-9, Allah berfirman, "Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila." Kata Allah, "Litu'minu billahi wa rasuli," agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini hak mustarak. Hak mustarak itu hak yang dimiliki oleh Allah dan Rasulnya. Sama-sama Allah wajib diimani, Rasul wajib diimani. Nggak bisa dipisahkan. Ini satu kesatuan yang utuh. Beriman kepada Allah tanpa beriman kepada Rasul, percuma. Beriman kepada Rasul tanpa beriman kepada Allah juga percuma. Harus bersama-sama. Nggak bisa dipisah-pisahkan, nggak bisa dibeda-bedakan. Terus wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agar kalian menolongnya dan memuliakannya. Ini hak khusus Rasul. Ditolong, dimuliakan. Secara lahir, secara batin. Secara lahirnya dengan fisik, dengan lisan, gitu ya. Secara batinnya dengan doa, dengan keyakinan. Terus wa tusabbihu bukrata wa asila, dan agar kalian mensucikannya setiap pagi dan petang. Ini khusus hak Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak boleh hak khusus untuk Allah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka tidak boleh pengagungan yang hanya khusus bagi Allah diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penyembahan yang khusus kepada Allah lalu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa yang mestinya hanya khusus kepada Allah hayo ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika hak Allah tersebut diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut dengan ghullu, berlebih-lebihan. Ada enggak orang yang berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak. Ada enggak orang umpamanya ketika haji, umroh, lalu ziarah ke Madinah? Madinah sebenarnya enggak ada kaitan dengan haji dan umroh. Dah haji umroh mah tempatnya di mana? Di Mekah. Kalau umroh mah cuma di Ka'bah aja, di Masjidil Haram sudah aja. 2 jam juga beres kalau kosong mah ya. Kalau kosong banget mungkin 1/2 jam juga beres, meureun sajam lah. Tapi kalau berdesak-desakan bisa 4 jam, bisa 5 jam tuh. Nah, adapun haji tambah luas lagi, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah juga. Sudah hanya itu. Adapun ke Madinah enggak ada hubungan dengan haji. Tapi kita disyariatkan berziarah ke Madinah. Ziarah apa? Ziarah ke mana? Ke Masjid Nabawi, bukan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarahnya ziarah ke Masjid Nabawi karena ada keistimewaan masjid tersebut dibanding masjid lainnya. Salat di Masjid Nabawi berapa kali lipat dibanding salat di Al-Furqan ini? 1000 kali lipat. Itu yang kita kejar. Kecuali di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, lebih gede lagi itu. Makanya niat kita ke Madinah harus meniatkan menziarahi Masjid Nabawi, bukan menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pas kita berziarah ke Masjid Nabawi dan untuk sholat, lalu kita ziarah ke makam Nabi, ziarah ke Baqi, ziarah umpamanya ke para syuhada Uhud di Uhud, boleh. Tapi bukan diniatkan sebagai niat pokok ke sana, bukan. Nabi selesai menyatakan, La tushaddur rihal illa ilal masajidith thalathah. Tidak boleh memaksa-maksakan diri untuk bepergian, memberat-beratkan diri untuk bepergian, kecuali bepergian untuk mengunjungi tiga masjid ini. Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Selain tiga ini tidak boleh. Tapi banyak di kalangan kaum muslimin awam, begitu ziarah ke makam Nabi SAW lalu mereka sujud. Ada enggak? Ada banyak. Atau berdoa menghadap kuburan, berdoanya ditujukan kepada Rasulullah SAW bukan kepada Allah, dengan mengatakan, Ya Rasulullah aghisna, Ya Rasulullah baladuna ya bisa. Wahai Rasulullah, negeri kami kekeringan tuh. Tolong turunkan hujan. Dikiranya yang menurunkan hujan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Tidak boleh berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoanya kepada siapa? Kepada Allah azza wajalla. Yang lebih dahsyat lagi daripada itu, ada orang di Ka'bah. Di mana? Di Masjidil Haram. Ketika berdoa, dia memunggungi Ka'bah menghadap ke Madinah. Berdoanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah dipunggungi, lalu dia menghadap ke arah Madinah, wal iyadzu billah. Dengan beranggapan bahwa kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Ka'bah. Bahwa jasad Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah semulia-mulia jasad, benar. Tapi kalau kamar Nabi dianggap lebih mulia dari Ka'bah, ini sebuah kesalahan besar. Berdasarkan hal itulah, maka berikan hak Allah hanya kepada Allah. Berikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, dan tidak boleh kita memberikan hak Allah kepada Rasul. Ketika itu dilakukan, maka itulah yang disebut dengan ghullu, dan bisa terjerumus ke dalam penyembahan yang terlarang. Ini hadis pertama dalam pertemuan sekarang ini tentang hal tersebut. Kedua, kebesalan. Hadis kedua, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum ini disebut huruf tahdzir. Ditahdzir itu artinya untuk mewanti-wanti, melarang, waspada. Kadek tah ulah dilakukan gitu ya. Jangan dilakukan. Jauhi. Iyakum wal ghulu. Jauhi oleh kalian. Wanti-wanti oleh kalian sikap ghulu. Sudah kita jelaskan, ghulu itu mujawazatul had madhan au dhamman. Berlebih-lebihan, melebihi batas. Baik dalam memuji ataupun dalam mencela. Jauhi oleh kalian, wanti-wanti oleh kalian, waspadai oleh kalian sikap ghullu, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena sikap ghullu berlebih-lebihan tadi. Hadis ini diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Abi Asim, dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menjelaskan isnaduhu sahihun ala syarti Muslim. Sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Yang menjadi asbabul wurud dari hadis ini, asbabul wurud itu sebab-sebab terucapnya hadis ini. Kalau sebab-sebab turunnya ayat disebut apa? Asbabun nuzul. Kalau sebab-sebab terucapnya hadis Nabi SAW disebut asbabul wurud. Yang menjadi asbabul wurud hadis ini adalah tentang Jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah itu melempar Jumrah Aqabah atau batu yang terakhir, yang ketiga, yang paling dekat dengan Ka'bah pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah bagi para jamaah haji. Kata Ibnu Abbas, Rasul SAW pada pagi hari di hari Aqabah beliau masih dalam keadaan menunggangi untanya. Beliau bersabda, Ilqitli hassa, pungutkan untukku beberapa buah kerikil. Lalu aku, kata Ibnu Abbas, memungut bagi beliau 7 kerikil. Sebesar-besar kelereng kira-kira ya. Kelereng yang biasa, bukan gundu. Atau bukan kelereng kecil banget, kan ada juga ya, bukan itu, yang sedang, yang biasa. Nah, lalu oleh Nabi SAW digenggam di dalam telapak tangannya, lalu beliau berkata, amsaluha ula farmu, sebesar batu-batu inilah silakan kalian lempar. Wa iyyakum wal ghulu fiddin, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Dan jauhi oleh kalian berlebih-lebihan dalam agama, karena sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Jadi ternyata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan hadis tadi bahwa jauhi ghullu, konteksnya dengan apa? Konteksnya dengan batu untuk melempar jumrah sebesar itu. Gak boleh lebih besar sebesar kepalan. Gak boleh umpamanya lebih besar lagi pingin puasnya, lalu itu batu dibayangkan setan iblis, lalu dibawa sebesar kelapa, dilempar dengan penuh emosi membayangkan itu setan, itu tidak boleh. Terlebih sekarang orang-orang macam-macam tuh, ada yang sendal jepit dilempar. Ada rombongan orang entah dari mana bawa-bawa tongkat bambu kuning tuh, kayak pendekar ya. Serombongan, itu ngapain orang? Ternyata apa? Belewer itu bambu kuning dilempar ke jumrah. Sudah aja sekali, setelah itu pergi saja. Itu bukan gulu lagi, menyimpang, karena bukan dengan batu ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti batu inilah ukurannya, silakan kalian lempar dan jauhi oleh kalian berlebih-lebihan dalam agama. Karena apa? Karena kebinasaan orang-orang sebelum kalian disebabkan karena berlebih-lebihan dalam agama. Ada beberapa yang perlu dibahas di dalam hadis ini. Pertama, yang dimaksud kebinasaan dalam hadis ini mencakup dua makna. Makna pertama, binasanya agama dia. Dengan cara apa? Dengan cara terjerumus ke dalam pengamalan yang tidak diajarkan oleh agama, tapi dianggap, diyakini itu pengamalan agama. Otomatis kebinasaan seperti ini langsung teralami oleh orang tersebut. Begitu orang itu berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama, melebihi dari apa yang disyariatkan, melebihi dari apa yang dicontohkan, seketika itu juga kelebihan dari amalan itu bukanlah bagian dari agama, tapi dia yakini sebagai pengamalan dari sebuah agama, lalu binasalah dia. Agamanya yang binasa, rusak. Rusaknya dari sisi apa? Dari tiga sisi. Sisi pertama, ibadah yang tercampuri oleh yang berlebih-lebihan tadi tertolak, tidak diterima. Artinya tidak dipahalai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Dari Aisyah radhiyallahu anha, siapa orang yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Dalam riwayat lain, man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengada-ada satu ajaran agama yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu tertolak. Jadi sikap berlebih-lebihan, melebihi dari apa yang disyariatkan, dari apa yang dicontohkan, tertolak. Tidak ada pahalanya, padahal apa yang kita kejar dengan ibadah ini? Pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini kerugian pertama, ini kebinasaan pertama. Kebinasaan kedua, diazab tuh, bayangkan. Sudah enggak diberi pahala, diazab. Azabnya dunia akhirat. Dunia dan akhirat. Allah berfirman, lihat dalam surah An-Nur ayat 64. Allah berfirman, فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu hendaklah takut, karena mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang sangat pedih. Dua tuh, fitnah dan azab pedih. Fitnah maknanya az-zayg, dijelaskan oleh para ulama. Az-zayg itu disesatkan hatinya. Sekali dia berbuat bid'ah, menyimpang dari apa yang Nabi contohkan dalam satu bidang, dia akan disesatkan di bidang-bidang lainnya. Makanya biasanya kebid'ahnya merembet di segala bidang tuh. Tidak hanya satu bidang aja. Zayg, itu di dunia. Di akhirat azab yang sangat pedih. Pernah enggak kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haud, bahwa umatku ini nanti akan minum air telagaku, air haudku, dan siapa yang meminumnya seteguk saja, dia tidak akan pernah lagi mengalami kehausan sampai dia masuk ke dalam surga. Tapi pas datang beberapa orang yang dianggap sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dihalangi, tidak bisa menciduk air telaga untuk meminumnya. Nabi selesai sampai berteriak, ya Rabbi ummati ummati, ya Allah itu umatku, umatku. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kata Allah, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sesungguhnya engkau, hey Muhammad, tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dalam agama ini sepeninggalmu. Betul dia umat Islam, tapi banyak mengada-adakan ajaran-ajaran yang tidak engkau contohkan. Binasa enggak orang itu? Binasa. Sudah ditolak itu amalan, diazab, di dunia dia disesatkan, di telaga haud nanti enggak bisa minum, dan ada enggak kebinasaan yang melebihi hal itu bagi seorang muslim? Tidak, itu kebinasaan yang besar. Inilah yang disebut dengan kebinasaan agama. Kedua, annahu halakul ajsam. Makna kedua adalah kebinasaan jasad. Dalam bentuk apa? Wa alaihi yakunul ghulu sababan lil halak, ai idza ghalu kharaju an ta'atillah fa ahlakahumullah. Maknanya adalah gulu menjadi penyebab hancurnya jasad mereka. Karena bila mereka gulu, mereka keluar dari ketaatan kepada Allah, Allah menurunkan azab bagi mereka di dunia, lalu Allah membinasakan mereka. Seperti yang terjadi pada umat terdahulu. Bagaimana umat Nabi Nuh AS ditenggelamkan oleh Allah SWT. Ya. Bagaimana kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum-kaum nabi-nabi yang Allah utus lalu ingkar kepada dakwah para nabi tersebut. Secara fisik di dunia saja oleh Allah Azza wa Jalla sudah dibinasakan. Ada yang dibinasakan dengan air bah seperti kaum Nabi Nuh. Ada yang dibinasakan oleh angin yang sangat kencang dan dahsyat. Ada yang dibinasakan oleh umpamanya gempa bumi kemudian amblas ke dalam perut bumi, dan berbagai macam cara Allah membinasakan fisik mereka di dunia. Nah, seluruh jenis kebinasaan itu kata Nabi SAW merupakan azab Allah yang turun karena mereka bersikap gulu dalam agama. Beliau menjelaskan, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din, hanyalah kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena sikap ghulu dalam agama. Tadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai lafaz innama. Kata beliau, wa fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Innama ini dalam bahasa Arab disebut adatul hasr. Hasr ini artinya membatasi. Membatasi itu diartikan oleh bahasa kita hanya. Kalau hanya kan cuma itu-itunya ya. Karena apa? Mengandung makna pembatasan. Apakah seluruh innama itu membatasi? Tidak. Ada innama yang tidak membatasi. Innama yang tidak membatasi itu disebut innama idhofi. Kalau innama yang membatasi disebut innama hakiki. Dalam hadis ini, innama di sini adalah innama idhofi, bukan hakiki. Karena penyebab binasanya orang-orang terdahulu bukan hanya itu saja, bukan. Ada enggak yang lain dijelaskan dalam hadis lain? Ada. Contoh, ketika di sebuah komunitas masyarakat, penegakan hukum pilih tebang. Tebang pilih. Pandang bulu. Siapa yang bulunya lebat? Dia kebal hukum biasanya ya. Kalau yang mencuri di sebuah komunitas itu orang kecil, orang miskin, orang yang status sosialnya rendah, dihukum berat. Tapi kalau yang mencuri itu bangsawan, ya pejabat yang mencuri dalam jumlah yang besar, aman, nggak dihukum. Nah, tebang pilih dalam penegakan hukum termasuk penyebab kehancuran, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis lain yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW menyatakan, innama ahlaka man kana qablakum annahum idza saraqa fihim asy-syarif taraku wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu alaihi al-hadd. Kata Nabi SAW, hanyalah, ini juga pakai hanyalah lagi, hanyalah penyebab kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah apabila di kalangan mereka ada yang mencuri, tapi pelakunya asy-syarif, bangsawan, orang terhormat, tarokuh, mereka membiarkannya. Tidak ditangkap, tidak diadili, tidak dihukum. Bebas, bas. Sudah. Atau sekedar formalitas menunjukkan ke publik tangkap. Ya. Kemudian di BAP. Masuk ke kejaksaan, masuk ke pengadilan, vonis bebas, terbukti tidak mencuri. Gitu ya. Wa idza saraqa fihim adh-dha'if, tapi kalau yang mencuri di kalangan mereka itu orang lemah. Orang-orang jompo, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, walaupun mencuri dua buah batang coklat, aqamu alaihil had. Mereka menegakkan hukum atas orang itu. Bagaimanapun keadilan harus ditegakkan. Das vonis. Tidak dilihat besar kecilnya nilai yang dicuri, tapi lihatlah pencuriannya. Tegas kalau kepada orang kecil. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan penyebab kehancuran orang-orang terdahulu adalah tebang pilih di dalam menegakkan hukum. Juga memakai innama. Ini memakai innama, itu memakai innama yang tadi ya. Yang tadi menyatakan hanyalah penyebab hancurnya orang-orang sebelum kalian sikap gulu dalam agama. Ini juga pakai hanyalah lagi ya. Oh, berarti kalau itu hanyalah, ini hanyalah, maka innama di sana disebutnya innama idhofi dan bukan hakiki. Dan hadis yang barusan disebut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab hadisnya, dalam kitab sahihnya, dan juga Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, hadis ini muttafaqun alaih dan sahih menurut penilaian para ulama. Dengan demikian, innama di dalam hadis yang sedang kita bahas maknanya adalah innama idhofi, tidak hakiki, tidak menjadi pembatas. Lalu kenapa kalau memang tidak menjadi pembatas digunakan ini lafaz innama gitu ya? Kan banyak orang yang menyatakan innama haramallahu ad-damma wal mai'a aw innama haramallahu al-maitata wad-damma wa lahma al-khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hanyalah pakai innama. Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan sesembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini hasr kata mereka. Selain ini halal. Keliru itu. Karena apa? Nabi SAW mengharamkan beberapa jenis makanan lainnya selain yang disebutkan oleh Al-Quran tadi. Lalu ada yang bilang, oh hadis Nabi gak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Kalau bertentangan, dhaif itu walaupun sahih. Enggak dhaif, tapi sahih gitu ya. Masa bertentangan? Yang mempertentangkan otak orang itu. Karena berpegang kepada innama. Padahal innama bukan maknanya hasar hakiki semata-mata, tapi bisa bermakna hasar idhafi. Dengan demikian, hadis ini berisi tahdzir atau wanti-wanti atau larangan terhadap umatnya dari sikap gulu. Dan gulu dijelaskan dalam hadis ini sebagai penyebab kebinasaan yang pernah membinasakan orang-orang yang pernah hidup pada zaman dahulu. Dengan demikian, haramnya sikap gulu jelas. karena setidak-tidaknya ada dua aspek yang menekankan haramnya sikap wudu. Aspek pertama adanya larangan dari Nabi, iyyakum wal ghulu, jauhi oleh kalian. Ini tahdzirin larangan. Dan yang kedua, penjelasan beliau dalam hadis tersebut bahwa ghulu menjadi penyebab dibinasakannya para pelaku ghulu tersebut. Dengan dua hal inilah tidak diragukan lagi bahwa ghulu adalah sebuah sikap yang diharamkan secara syar'i. Ikhwah azanillahu wa iyyakum, dalam masalah ibadah manusia terbagi kepada tiga golongan. Dua golongan diantaranya menyimpang pada dua sisi yang berbeda. Satu golongan ada di tengah-tengah. Golongan pertama yang menyimpang disebut mufrid. Golongan kedua mufarrid. Golongan ketiga wasat. Kalau mufrid artinya berlebih-lebihan. Kalau mufarrid artinya sebaliknya dari berlebih-lebihan, yaitu menganggap enteng, menganggap remeh, menggampang-gampangkan, melalai-lalaikan. Dua-duanya terlarang. Dalam mengamalkan agama tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi tidak boleh menggampang-gampangkan, meremeh-remehkan, melalaikan, mengabaikan. Yang benar yang di tengah-tengah wasat. Ghullu tidak, jufa juga tidak. Tapi berada di tengah-tengah. Adapun ghullu ada empat macam. Pertama, ghullu dalam masalah akidah. Kedua, ghullu dalam masalah ibadah. Ketiga, ghullu dalam masalah muamalah. Dan terakhir yang keempat, ghullu dalam masalah adat. Empat bidang yang orang sering berbuat ghullu di empat bidang tersebut. Pertama dalam akidah, kedua dalam ibadah, ketiga dalam muamalah, dan keempat dalam hal adat. Apa contohnya? Contoh ghullu dalam masalah akidah, terutama tauhid. Contoh ma tasyaddaq fihi ahlul kalam bin nisbah li itsbati sifat, fa inna ahlal kalam tasyaddaqu wa ta'ammaqu hatta wasalu ilal halaki qat'an. Contoh dalam masalah akidah adalah berlebih-lebihannya ahli kalam dalam berbicara tentang menetapkan sifat bagi Allah. Allah memiliki sifat, lalu dibicarakan secara mendalam. Pembicaraan yang mendalam melebihi dari apa yang ditetapkan oleh syariat menyebabkan mereka terjerumus ke dalam dua hal. Pertama tamtsil, kedua taktil. Tamtsil artinya menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Taktil artinya menolak sifat-sifat Allah walaupun dalam rangka mensucikan Allah. Contoh, ketika Allah menerangkan sifat-sifat bagi dirinya, Allah itu Sami', Allah itu Basir, Allah itu punya tangan, Allah itu punya mata, Allah itu punya kaki. Kan dijelaskan dalam ayat atau dalam hadis begitu ya. Sebagian orang menolak. Karena apa? Karena kalau Allah punya mata, punya kaki, punya tangan, Allah melihat, Allah mendengar, sama dengan makhluk dong. Makhluk melihat enggak? Melihat. Makhluk mendengar enggak? mendengar. Makhluk punya tangan enggak? Punya. Makhluk punya kaki? Punya. Loh, kalau Allah punya semua itu, Allah punya berarti serupa dengan makhluk dong. Enggak boleh. Makanya dinafikan oleh mereka. Ditolak. Enggak, Allah enggak punya tangan. Allah enggak punya kaki. Dalam rangka apa? Mensucikan Allah. Ini disebut ta'til. Apa itu ta'til? Menolak. Mengingkari sifat-sifat Allah. Padahal Allah sudah menetapkan itu sifat bagi dirinya. Ya. Tanpa mereka sadari, penolakan mereka terhadap sifat-sifat Allah yang niatnya ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tanpa mereka sadari, sikap itu menjerumuskan kepada tasbih juga. Karena apa? Karena kalau Allah tidak punya tangan, tidak punya kaki, gitu ya. Kalau Allah tidak punya tangan, tidak punya kaki, apakah tidak serupa dengan makhluk? Ada enggak makhluk yang tidak punya tangan, tidak punya kaki? Ada enggak makhluk yang tidak mendengar dan tidak melihat? Ada enggak? Banyak atau bahkan lebih hina. Batu. Punya tangan, punya kaki enggak? Punya bisa melihat, bisa mendengar enggak? Enggak. Kalau Allah umpamanya tidak punya itu semua, sama dengan batu, sama dengan pohon, sama dengan tanah, sama dengan benda-benda mati, itu kan juga makhluk ya. Tanpa mereka sadari, sikap mereka itu telah menjerumuskan mereka sendiri ke dalam tamthil juga dengan makhluk yang lebih hina. Inginnya mensucikan Allah dengan metodologi mereka, tapi metode itu semakin menjerumuskan mereka kepada tasbih yang lebih hina lagi. Inilah yang disebut dengan tasyadduq atau ta'ammuq, memperdalam atau berlebih-lebihan dalam membicarakan sifat-sifat Allah dengan kadar yang melewati batas, sehingga mereka terjerumus ke dalam tamthil dan ta'til yang terlarang, yang dilarang secara syar'i. Inilah yang dilakukan oleh kalangan Mu'tazilah, aqlaniyin yang taqdimul aql anin naql. Adapun umat yang wasat, mereka simpel dalam hal itu. Mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang sifat itu telah Allah tetapkan bagi dirinya, tanpa mentamthil, tanpa mentashbih, tanpa menta'til, tanpa mentakayif juga. Istilah-istilah tadi sering kita bahas. Ketika membahas tentang masalah tauhid, terutama tauhid asma dan sifat. Inilah contoh ghulu dalam masalah akidah. Adapun contoh ghulu dalam masalah ibadah, tidak bisa kita jelaskan sore hari ini. Waktunya sudah habis. Mungkin nanti pada Jumat-Jumat yang akan datang, kita akan lanjutkan. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Untuk para pendengar Roja Bandung, jangan SMS atau menelepon ke nomor Bandung ya, karena sekarang koneksi kita langsung dengan Roja Cilengsi. Dipersilakan Akhi Ari untuk memandu tanya jawab tentang masalah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fadol ya. Dari sesi yang kedua ini kami persilahkan kepada kaum muslim dan muslimat, silakan bertanya kepada Ustaz di kesempatan kali ini dengan menghubungi kami di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di 081-986-9543. Alhamdulillah kita ada pertama yang masuk ke meja dasar Ustaz dari saudara Firman di Kabupaten Sulawesi Selatan, Selayar. Beliau menanyakan, Ustaz, saat ini kita jumpai di masyarakat sebagian warga, terutama kaum muslimin, memuja para artis dan menjadikan mereka sebagai idola serta panutan. Dan apakah fenomena ini terjangkit kepada kaum muslimin dikarenakan sikap mereka yang tidak paham, atau bahkan sebaliknya mereka paham dan mengabaikannya? Dan bagaimana kita menyikapi orang-orang semacam ini? Silakan diberikan jawaban dari Bapak Firman di Senayan Sosial. Iya, barakallahu fik Bapak Firman di Sulawesi Selatan. Fenomena yang prihatinkan, mayoritas kaum muslimin terutama anak mudanya banyak mengidolakan para ahli maksiat tanpa memandang bagaimana agama mereka, tanpa melihat bagaimana penampilan mereka, tanpa melihat bagaimana akhlak mereka. Yang menyebabkan mereka mengidolakan para artis tersebut pasti bukan karena agamanya. Karena yang namanya artis tidak dikenal karena agamanya, tapi karena prestasinya di bidang entertainment. Entertainment. Hiburan. Ada yang jago nyanyi, ada yang jago menari, ada yang jago sulap, ada juga yang jago ceramah ngebodor, atau ada yang jago ngelawak, ada juga yang jago ceramah. Maksud jago ceramah, ceramahnya menghibur, karena ini entertainment, hiburan. Maka merekalah yang digandrungi, bukan karena agamanya. Segala kekaguman, pujian, penghormatan, penghargaan karena dunia itu madzmum, itu tercela. Karena apa? Karena menjadikan dunia sebagai standar kemuliaan, standar kehormatan. Walaupun perkara yang membuat mereka diidolakan itu sesuatu yang secara syar'i terlarang. Ada enggak ayat atau hadis yang tidak melarang membuka aurat di muka umum? Ada enggak ayat yang tidak melarang wanita menggelik-gelikan suara, memperindah suara di muka umum? Ayat yang ada melarang. Coba lihat surah Al-Ahzab ayat yang ke-33, Allah berfirman, "Wala takhdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Dan janganlah kamu hai para wanita menggenit-genitkan suaramu sehingga laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona, terpikat oleh suaramu. Hal yang nyata-nyata berbicara yang digenit-genitkan apa? Dibagus-baguskan? Nyanyi. Ada enggak orang yang nyanyi lempeng gitu? Enggak laku kalau yang begitu. Pasti dibagus-baguskan, dilatih sehari juga berapa jam latihannya, membayar pelatihnya juga jutaan. Tapi dapatnya juga puluhan juta lagi, malah ratusan atau bahkan miliaran ya. Umpamanya kalau bikin album satu kopi gitu ya. Satu album umpamanya terkopi sejuta saja. Sejuta kopi. Tanpa gula. Kalau dapat royalti satu kopinya umpamanya Rp1.000, Rp2.000. Kali sejuta sudah 2 miliar itu. Ya. Padahal yang menggandrungi yang seperti itu jutaan, puluhan juta dari 250 juta penduduk Indonesia ini. Nah, itu Al-Quran melarang. Coba lihat surah Luqman, Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadits untuk menyesatkan manusia di jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud menyatakan lahwal hadis di sini apa? Nyanyian, musik dan nyanyian. Itu semuanya terlarang secara syar'i, lalu dilakukan, lalu diidolakan. Maka secara syar'i itu sebuah amalan yang hina dina karena melanggar bertubrukan secara langsung dengan ayat Allah Azza wa Jalla. Nah, apa yang menurut syariat terlarang hina oleh manusia dianggap sebagai standar kemuliaan, kehormatan, diagung-agung. Kalau ketemu ada di jalan, di mall, berebut, berteriak histeris, menjerit-jerit gitu ya, foto bareng segala-gala. Ini fenomena yang prihatinkan. Gejala apa ini? Gejala lemah iman. Gejala gagalnya dakwah atau kurang berhasilnya dakwah. Sehingga umat mayoritas mengidolakan yang seperti itu. Sehingga mereka lebih hafal nama-nama para artis dengan grup bandnya, dengan judul-judul lagunya, dibanding nama para ulama, nama para sahabat, nama para nabi. Kalau umpah kita sebutkan 100 artis terpopuler di dunia, mereka bisa sebutkan semuanya itu. Kita tanya, sebutkan 10 orang nama nabi dan nama para sahabat nabi. Belum tentu mereka bisa menyebutkan 5 orang. Ya, berdasarkan hal itulah, maka ini musibah. Musibah besar yang menimpa kaum muslimin, dan musibah ini pernah disinyalir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada zaman dahulu bahwa ini akan terjadi di akhir zaman menimpa umatku. Demikian Pak Firman, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Akhi Aris. Assalamualaikum. Demikian Pak Firman di Sulawesi Selatan. Kemudian kita akan beralih di pertanyaan selanjutnya, masih melalui pesan singkat Ustaz. Datangnya dari Saudara Irfan dari Pangandaran. Ustaz, di Indonesia kita jumpai kaum muslimin banyak yang berziarah kubur dengan bacaan tahlil serta bertawasul kepada pemilik kuburan. Dan apa hukum asal dari perbuatan tersebut? Apakah ini merupakan perbuatan buruk terhadap orang soleh? Dan mohon diberikan pencerahan. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik Bapak Irfan di Pangandaran, Ciamis Selatan ya. Sebuah kutip dengan judul Asyirku wa wasailuhu indal ulama'i syafi'iyah. Ini sudah diterjemahkan dengan judul terjemahan Syirik dan Sebabnya. Sudah. Judulnya begitu, tapi judul aslinya Syirik dan Sebabnya menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Lalu dibahas di sana pendapat penjelasan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan kuburan. Di sana Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah rahimahumullahu taala secara tegas menyatakan bahwa dalam kuburan tidak boleh diterangi, tidak boleh ditembok, tidak boleh dicat, tidak boleh diberi nama gitu ya, dan seterusnya. Dan termasuk salah satunya tidak boleh meminta ke penghuni kubur, tidak boleh berdoa dengan menghadap kuburan, apalagi menjadikan si penghuni kubur sebagai wasilah atas doa dia untuk disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ulama-ulama Syafi'iyah secara tegas melarang hal tersebut. Akan tetapi, umumnya orang-orang yang melakukan itu mengaku bermadhab Syafi'i. Coba buka lagi kitab-kitab Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah yang lain tentang masalah itu. Bagaimana ketegasan mereka-mereka sebagai ulama-ulama besar yang menjadi rujukan bagi umat Islam di seluruh dunia di setiap zaman. Jangan sampai citra dari madhab Syafi'iyah terkotori oleh kita, gitu ya. Imam Syafi'i melarang itu, ulama Syafi'i melarang itu, kita ngaku Syafi'i lalu melakukan itu, gitu ya. Lalu mengklaim inilah akidah Syafi'iyah. Jangan sampai seperti itu. Coba dibuka lagi. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh kita berdoa dengan menghadap ke kuburan, tapi menghadaplah ke kiblat ketika berdoa di kuburan. Dalil tentang maksud ini banyak. Di antaranya Rasul SAW suatu saat giliran di Aisyah, ketika Aisyah sudah dirasa tidur, Nabi keluar perlahan-lahan. Aisyah penasaran lalu diikuti perlahan-lahan. Ternyata Nabi ke Baqi. Baqi adalah makam para sahabat di sana. Sampai sekarang masih makam, pekuburan. Lalu Aisyah melihat Nabi SAW menghadap ke kiblat dan mengangkat tangan berdoa, lalu diturunkan, mengangkat tangan lagi ke arah kiblat, lalu diturunkan 3 kali seperti itu. Dan hadis ini mengisyaratkan boleh berdoa di kuburan. Tapi berdoanya wajib hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan menghadap ke kiblat ketika berdoanya, dan bukan menghadap ke kuburannya. Itu yang pertama. Kedua, dilarang keras, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan hujro. Kata beliau, "Inni qad nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah wa la taqulu hujra." Kata Nabi SAW, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ayo ziarah. Karena ziarah itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Wala taqulu hujra, tapi kalian jangan mengatakan hujra. Apa itu hujra? Berkata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Imam Abu Zakaria, Imam Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi, seorang ulama bermadhab Syafi'i. Ketika menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan bahwa hujro adalah al-kalamul batil, ucapan yang batil. Contohnya apa? Contoh dari hujro adalah niyahah atau meratap-ratap. Termasuk meminta-minta kepada al-makbur. Al-makbur itu orang yang dikuburkan di sana. Meminta kepada orang yang dikuburkan di sana, termasuk juga berdoa dengan menghadap kuburan. Ini perkataan Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi adalah ulama Syafi'iyah. Imam Nawawi seorang ulama rujukan dalam masalah hadis, dalam masalah fikih, termasuk juga dalam masalah ini. Maka kalau Imam Syafi'i melarang, ulama-ulama Syafi'i juga melarang, termasuk Imam An-Nawawi dalam hal ini melarang, kenapa kita yang ngaku muslim kemudian berakidah Syafi'iyah, bermadhab Syafi'iyah, melanggar apa yang dilarang oleh hadis dan juga oleh apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Berdasarkan hal itulah maka menjauhinya jauh lebih selamat daripada melakukan. Mintalah hanya kepada Allah. Boleh kita berdoa di kuburan, tapi berdoanya kepada Allah dan menghadap ke kiblat. Bukan berdoa kepada si penghuni kubur, tapi berdoa kepada Allah. Bukan berdoa menghadap kuburan, tapi menghadaplah ke kiblat. Itulah yang disyariatkan, termasuk itu pula yang ditegaskan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, silakan lagi Ari, mungkin terakhir sekarang ya. Ini Ustaz, pertanyaan terakhir telah masuk saudara kita, Bapak Andi Mengandang. Dan kami persilakan Bapak Andi, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ya, ini Pak Ustaz, terkait dengan topik ini kan, apakah kalau di organisasi Islam Pusat di Indonesia ini kan sudah ada rutin Rasulullah itu pakai sayyidina-sayyidina gitu, Ustaz, ya, terus ada kalau berdoa juga, atau di salat Jumat ketika ada khutbah, terus kayak pangeran atau raja, apakah itu juga termasuk kategori berlebih-lebihan seperti yang tadi Pak Ustaz sampaikan, gitu Pak. Lalu kalau pertanyaan Pak Ustaz mau bulan Ramadan ya, yang niat puasa satu bulan penuh itu apa tadi Pak Ustaz, itu aja Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Andri di Tangerang, barakallahu fik, mengatakan Sayyidina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan makna bahwa Sayyidina itu tuan kami, juragan kami. Dunungan teh apa bahasa ini sedunungan teh? Majikan kami. Apakah itu terlarang? Tidak, tidak terlarang, dibolehkan saja. Asal tidak menambahkan kata Sayyidina tersebut di dalam doa-doa atau kalimat-kalimat yang mahdhah. Seperti umpamanya dalam sholat ada sholawat, maka menambahkan kata-kata Sayyidina yang tidak ditambahkan oleh Nabi ataupun para sahabatnya, maka itu terlarang. Dalam azan umpamanya asyhadu an la ilaha illallah terus wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah umpama, atau dalam qomat, itu ibadah yang sudah baku dari sononya. Tidak boleh ditambah dengan sayyidina, maulana, habibina, qudwatuna, uswatuna dan seterusnya, tidak boleh. Adapun kalau di dalam pidato di luar ibadah-ibadah mahdhah dengan mengatakan kita harus mencontoh tauladan kita, imam kita, kekasih kita, tuan kita, juragan kita, itu Nabi Muhammad SAW, boleh enggak? Boleh. Dalam bahasa Arab itu kita ungkapkan habibina wa maulana wa sayyidina umpamanya wa qudwatuna wa uswatuna, dibolehkan. Karena melafadzkan atau mengatakan kata-kata sayyid, maula, atau wali, atau umpamanya qudwah, uswah, itu bukanlah sikap ghullu dan tidak mengandung makna ghullu. Yang terlarang adalah memasukkan lafadz tersebut ke dalam doa-doa yang mahdhah, yang dibaca dalam ibadah tertentu yang sudah ditentukan dari sononya. Adapun di luar itu dalam hal pidato, baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau dalam bahasa Arab, mengatakan kita harus mencontoh kepada Nabi SAW, kekasih kita, tauladan kita, tuan kita, juragan kita, dibolehkan. Tidak apa-apa kalau di luar masalah itu. Adapun dalam lafad-lafad yang mahdhah, maka terlarang karena menambahkan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan kita tidak boleh hanya menyanjung kepada Nabi dengan sanjungan yang layak sebatas ucapan saja. Dengan mengatakan Sayyidina Muhammad secara ucapan, tapi secara sikap perbuatan tidak menunjukkan dia mensayyidkan Nabi Muhammad. Dengan cara mengabaikan sunnahnya, melanggar umpamanya larangannya, berbuat-buat bid'ah. Secara lisan mengucapkan Sayyidina, tapi sikapnya tidak. Karena orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai Sayyid, tuan, juragan, ikutan, gitu ya, pasti akan memperhatikan ucapannya lalu dilaksanakan, memperhatikan larangannya lalu akan dijauhi sejauh-jauhnya. Itulah sayyid yang sebenarnya, aplikasi sayyid yang sebenarnya seperti itu. Jangan sampai hanya diucapkan tapi tidak diamalkan. Inilah yang pertama. Pertanyaan kedua dari Bapak Andre adalah tentang niat saum. Apakah niat saum wajib? Iya wajib. Tanpa niat tidak sah. Nabi selesai menyatakan, "Man lam yubayyitis syiyam minal lail fala syiyamalah." Siapa orang yang tidak menetapkan niat saum pada malam harinya, maka tidak ada saum baginya. Dari hadis ini kita tahu, pertama, saum wajib, menetapkan niat. Kedua, niat ditetapkan malam harinya untuk esok harinya. Dan batasan malam adalah sebelum adzan subuh berkumandang, sebelum fajar menyingsing, fajar shodik menyingsing. Nah, ketiga, timbul pertanyaan bagaimana cara menetapkan niat untuk saum? Kembali kepada penjelasan para ulama bahwa yang dimaksud dengan menetapkan niat adalah menyengaja mau saum esok harinya dan ditetapkan penyengajaan itu dalam hati tanpa diucapkan dengan lisan. Karena niat adalah amalan hati dan bukan amalan lisan. Dan tidak ada kaitan dengan lisan. Siapa orang yang di dalam hatinya sudah ada rencana, ada keinginan untuk saum esok harinya, maka berarti dia sudah meniatkan saum esok harinya. Itulah yang dimaksud dengan niat. Oleh karena itu, niatkan saum setiap malam. Bukan untuk satu bulan penuh, karena Nabi selesai menyatakan, siapa yang tidak meniatkan saum pada malam harinya, maka tidak ada saum baginya. Demikian, ya di sini sudah masuk waktu sholat maghrib, insya Allah kita akan berjumpa kembali di Jumat-Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.